Mas Gadot Arianto merupakan pimpinan dari Monata Super Band, dari Monata Super Dangdutnya Jawa Timur Indonesia, dari Kandangan Kerembung Sidoarjo, bisa menghadiri undangan dari Soebul Hajjaj keluarga atas nama Mas Heru EDS kalian dengan Mbak Murtosiah sekeluarga, dukungan dan kerjasama dari Arindra Video Production. Matur suwun. Sepanjang perjalanan cintamu, kau bilang aku yang paling cantik. Tapi mengapa kau tinggalkan?